begitu oh itu di hatam tua. Dinalah obor hatau itu tuluat nada. Sato do petua saputangami saputangan nasinulami tada holongmi asa ado asa ado. Dios.